الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان يوم الدين. Tapi kita memasuki contoh yang ke-14. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala al-misalu rabi ashar. Contoh yang ke-14 yang dituduhkan kepada ahlu sunnati wal jamaah dari nusus, bahasanya ahlu sunnati wal jamaah melakukan at-tahrif. Qauluhu ta'ala, innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aidihim. Sungguhnya orang-orang yang ini mereka para sahabah, yubayi'unaka, yang berbaiat kepada engkau, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bai'ah ridwan. Innama yubayi'unallah, hanya saja mereka berbaiat kepada Allah SWT. Yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah SWT berada di atas tangan mereka al-mubayyi'in. Tangannya Allah SWT berada di tangan, di atas tangan-tangan para sahabah yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-jawabu ayyuqal, hadhihi al-ayah tadammanat jumlatain. Jawaban tentang tuduhan ini, bahasanya ahlu sunnati wal jamaah melakukan tahrif terhadap ayat ini, dikarenakan mereka menjadikan bai'ahnya para sahabat adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan secara langsung kepada Allah SWT. Maka jawabannya di sini dikatakan, hadil ayah tadammanat jumlatain. Ayat ini terkandung padanya dua jumlah, dua kalimat. Al-jumlatul ula, kalimat yang pertama, qawlu ta'ala, firman Allah SWT, innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Sungguhnya mereka para sahabat yang berbaiat kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yubayi'unallah, hanya saja mereka berbaiat kepada Allah SWT. Sehingga bai'atnya mereka para sahabah pada bai'atur ridwan ini adalah merupakan bentuk bai'at kepada Allah SWT. Waqad akhadha salafu ahlu sunnati bidahiriha wa haqiqatiha. Dan sungguh ahlu sunnati wal jamaah memahami ayat ini sebagaimana zahirnya, sebagaimana hakikinya. Karena memang kaedah yang ada pada mereka, ahlu sunnati wal jamaah memahami nusus sebagaimana zahirnya. Wahya sarihatun fi anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yubayi'una an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafsah. Ayat ini sangat jelas, sangat gamblang menjelaskan bahasanya mereka para sahabah tatkala berbaiat adalah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ridha terhadap kaum mukminin, yakni mereka para sahabat, Id yubayyi'unaka tatkala mereka berbaiat kepadamu. Berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahta syajarah di bawah sebuah pohon. Ayat ini sangat jelas bahasanya mereka para sahabat berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wala yumkinu li ahadin an yafhama min qawlihi ta'ala innama yubayyi'una Allah. Dan tidak mungkin bagi seorang untuk memahami pada firman Allah Subhanahu wa taala innama yubayyi'una Allah. Hanya saja mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahum yubayyi'una Allah nafsah. Bahasanya mereka para sahabat berbaiat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang memahami demikian. Wala yad'i anna dhalika dhahirul lafdhi lil munafatihi al-awwalil ayat awal waqi' wastihalatihi fi haqqillah ta'ala wala yad'i anna dhalika dhahirul lafdh. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan ini dhahir dari lafaz ayat ini. Innama yubayyi'unallah berarti apa? Para sahabat berbaiat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun mengatakan ini dhahir dari ayat ini. Mengapa? Li munafatihi li awalil ayat wal waqi'. Dikarenakan bertentangan. Adanya kontradiksi antara awal ayat yang menyebutkan bai'at wa mereka para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li munafatihi li awalil ayat. Karena bertentangan dengan awal ayat. Awal ayat disebutkan berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di sini dikatakan berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertentangan dengan awal ayat dan demikian pula bertentangan dengan waqi', kenyataan yang ada, fakta yang ada. Fakta yang ada mereka para sahabat berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastihalatihi fi haqqillah ta'ala, dan tidak mungkin mereka para sahabat berbaiat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu yang tidak mungkin, mustahil. Wa innama ja'ala Allah ta'ala mubayyatan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubayyatan lah. Dan hanya saja Allah SWT menjadikan baiatnya mereka para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyatan lah, merupakan bentuk berbaiat kepada Allah SWT. Mengapa? Li'annahu rasuluh. Dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah SWT. Wa qad bayya'a sahabatu 'alal jihad fi sabilillah ta'ala. Dan sungguh mereka para sahabat berbaiat untuk berjihad di jalan Allah SWT. Sebagian mereka berbaiat 'alal maut, sampai titik darah terakhir. Nyawa mereka yang mereka taruhkan. Wa mubayyatur rasul alal jihad fi sabilillah man arsalahu mubayyatan liman arsalahu. Maka baiatnya mereka para sahabat untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang mana Allah SWT yang mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubayyatan liman arsalahu, maka ini adalah merupakan bentuk berbaiat kepada Allah SWT yang telah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu rasuluhu al-muballighu anhu. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah SWT dan yang menyampaikan risalah yang Allah SWT amanahkan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Sehingga bayatnya mereka para sahabat adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana bayatnya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk bayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kama anna ta'atar rasul ta'atan liman arsalahu. Sebagaimana ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liqouli ta'ala may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad ata Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam masalah al-bai'ah. Bai'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bai'at kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi idafati mubayaatihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala min tasrifin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'yidihi wa tawkidihi hadhil mubayaah wa idamiha wa raf'i sya'ni al-mubayyi'in ma huwa dhahir la yakhfa 'ala ahad. Wa fi idafati mubayaatihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila Allah, dan pada penyandaran bayatnya mereka para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk bayat kepada Allah Subhanahu wa taala min tasrifin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'yidihi wa tawkidihi hadhil mubayaah. Sebagai bentuk ta'yid, pengkokohan dari Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula menunjukkan tentang ditekankannya permasalahan bayat ini. Wa idamiha wa rafi sa'ni al-mubayyi'in, dan permasalahan bai'ah ini adalah permasalahan yang agung, dan demikian juga meninggikan derajat mereka orang-orang yang berbai'at kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa dhahir la yakhfa 'ala ahad, sebagaimana hal ini terlihat tidak tersembunyi bagi seorang pun. Ini jumlah yang pertama. Bahasanya mereka para sahabat yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan bentuk baiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-jumlatu tsaniyah, kalimat yang kedua yang terkandung di dalam ayat di atas. Qauluhu ta'ala yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah SWT berada di atas tangan-tangan mereka para sahabah yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hadhihi aidan ala dhahiriha wa haqiqatiha. Ayat ini ataupun kalimat ini juga sebagaimana zahirnya, sebagaimana hakikinya. Zahirnya bahasanya tangan Allah SWT berada di atas, sementara tangan-tangan mereka para sahabat berada di bawah. Dan hakikatnya memang demikian. Fa inna yadallahi ta'ala fauqa aidil mubayyi'in. Maka sungguhnya tangan Allah SWT berada di atas tangan-tangan mereka para sahabat yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna yadahu min sifatihi wa huwa subhanahu fawqahum ala arshihi. Fakanat yadahu fawqa aidihim. Dikarenakan tangannya Allah SWT adalah merupakan sifat bagi Allah SWT. Dan dia Allah SWT berada di atas mereka para sahabat. Allah SWT berada di atas arshnya. Maka tangannya Allah SWT berada di atas tangan mereka para sahabah al-mubayyi'in. Wa hadza dhahirul lafzi wa haqiqatuh. maka ini adalah zahir dari lafaz ini dan hakikat makna dari lafaz ini. Wa huwa li tawqidi kauni mubayyati Nabi sallallahu alaihi wasallam mubayyat Allah azza wajal. Maka ini adalah merupakan bentuk taukid, penguat keberadaan bayat mereka para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk bayat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa la yalzam minha an takuna yadullahi jalla wa ala mubasharatan li aydihim. Maka ini tidak melazimkan, tidak mengharuskan tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala bersentuhan dengan tangan-tangan mereka para sahabah yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala tara annahu yuqal as-sama'u faqana. Ma'a annaha mubayyanatun lana ba'idatun anna. Tidakkah engkau lihat ucapan-ungkapan yang mengatakan langit itu berada di atas kita? Apakah langit lantas bersentuhan dengan kepala-kepala kita? Tidak. Ma'annaha mubayyanatun lana ba'idatun anna, bersamaan langit itu apa? Terpisah dari kita. Jauh di atas kita. Sehingga penyebutan fauqa aydihim tidak melazimkan apa? Bersentuhan. Fayadullahi azza wa jal fauqa aydil mubayyi'in li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas tangan-tangan mereka para sahabah yang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'a mubayyanatihi ta'ala li khalqihi. Bersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala terpisah jauh dengan makhluknya. Wa uluhi alaihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Qala wa la yumkinu li ahadin ay yafhama anna al murada bi qawlihi yadullahi fawqa aydihim yadun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang pun akan memahami bahasanya yang dimaukan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yadullahi fauqa aydihim, sini adalah tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Dikarenakan yadullah sini mimbab idhofah sifat kepada yang disifati. Sebenarnya nanti akan beliau sebutkan. Alasannya walian wala ayyadaiya anna dzalika dhahirul lafzi, dan tidak seorang pun yang mengatakan ini zahir dari lafaz ayat ini. Mengapa? Li annallaha ta'ala adhafal yad ila nafsihi, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan tangan kepada dirinya, yadullah, tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mungkin dikatakan apa, tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasafa bi annaha fawqa aydihim, dan demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati bahasanya tangan tersebut berada di atas tangan-tangan mereka para sahabat sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Wa yadu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mubayyati sahabah lam takun fawqa aydihim, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membaiat mereka para sahabat tidak berada di atas tangan para sahabat. Bal kana yabsutuha ilaihim fayumsiku bi aidihim kal musafih lahum. Bahkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibentangkan ataupun dijulurkan kepada mereka para sahabat. Fayumsiku bi aidihim, dan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan mereka para sahabat seperti seorang yang berjabat tangan. Fayaduhu ma aidihim la fawqa aidihim, sehingga tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama tangan-tangan mereka para sahabat, bukan di atas tangan mereka para sahabat. Ini contoh yang ke-14. Sehingga bayatnya mereka para sahabat adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bayat mereka para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk bayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan al-misalul khamis ashar, contoh yang ke-15 yang terakhir dari nusus yang dituduhkan kepada ahlu sunnati wal jamaah, bahasanya ahlu sunnati wal jamaah melakukan at-tahrif. Qalu ta'ala fi hadisil qudsi, ya ibna adam maritu falam ta'udni al-hadith, yaitu ucapan Allah SWT di dalam hadis Qudsi. Allah SWT mengatakan, ya ibna adam maritu falam ta'udni, wahai anak keturunan Adam, aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku. Al-hadis. Qala wa hadzal hadithu rawahu muslimun fi babi fadli iyadatil marid min kitabil birri wassila wal adab. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab keutamaan menjenguk orang yang sakit dalam kitab al birri wassila wal adab, disebutkan pada nomor yang ke-43 halaman yang ke-1990 berdasarkan urutan yang di urutkan oleh Fuad Abdul Baqi. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Allah SWT berkata di hari kiamat, ya ibn Adam maritu falam ta'udni. Qala ya Rabbi kaifa a'udduka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law uttahu lawajjattani indah. Ya ibn Adam istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rab wa kaifa at'amaka wa anta rabbul alamin. Qala amma alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Amma alimta annaka law at'amtahu lawajatta dhalika indi. Ya ibn Adam istasqaituka falam taskini. Qala ya Rab kaifa askika wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka abdi fulanun falam taskihi. Amma innaka law saqaitahu wajatta dhalika indi. Allah SWT mengatakan, ya ibn Adam, wahai anak keturunan Adam, maritu falam ta'udni, aku sakit, engkau tidak menjengukku. Qala, maka Ibnu Adam mengatakan, ya Rab, kaifa a'udhuka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabku, bagaimana aku mengunjungimu? Bagaimana aku menjengukmu? Sementara engkau adalah rabbul alamin. Kemudian Allah SWT mentafsirkan dari apa yang Allah SWT katakan, maritu falam ta'udni, Allah SWT tafsirkan, amma alimta, bukankah engkau mengetahui bahasanya, hambaku si fulan sakit, mengapa engkau tidak menjenguknya? Amma alimta annaka law uttahu lawajattani indahu. Tidakkah engkau mengetahui bahasanya, seandainya engkau menjenguknya, engkau akan mendapati diriku di sisinya. Ya ibn Adam istat'amaka falam tut'imni. Wahai anak keturunan Adam, aku meminta makan kepadamu. Mengapa engkau tidak memberi makan kepadaku? Maka Ibnu Adam mengatakan, ya Rabbi wa kaifa at'amaka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabb, bagaimana aku memberi makan kepadamu sementara engkau adalah rabbul alamin? Demikian pula Allah SWT tafsirkan ucapan dari istat'amtuka falam tut'imni. Allah SWT tafsirkan, ama alimta annau istat'amaka abdi fulanun. Bukankah engkau mengetahui bahasanya telah meminta makan kepadamu hambaku si fulan. Falam tut'imhu. Engkau tidak memberi makan kepadanya. Ama alimta annaka law at'amtahu la wajatta dzalika indi. Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya apabila engkau memberi makan kepadanya, engkau akan mendapatkan hal tersebut di sisiku. Ya bani Adam istasqaituka falam taskini. Allah SWT mengatakan, wahai anak keturunan Adam, aku minta minum kepadamu dan engkau tidak memberi minum kepadaku. Qala ya Rabb kaifa askika wa anta rabbul alamin. Wahai Rabb, bagaimana aku memberi minum kepadamu sementara engkau adalah rabbul alamin. Demikian pula ditafsirkan oleh Allah SWT, istasqaka abdi fulanun. Telah meminta minum hambaku si fulan. Falam taskihi, engkau tidak memberi minum kepadanya. Amma inna kalau saqaitahu wajatta dzalika indi. Sungguhnya apabila engkau memberi minum kepadanya, engkau akan mendapatkan hal tersebut di sisiku. Tapi padapun tentang jawabannya ataupun penjelasan tentang hadis ini, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang mendatang biiznillahi ta'ala, yang mana hadis atau contoh yang ke-14 ini adalah merupakan contoh sebagai bantahan yang telak bagi mereka-mereka yang dari mereka-mereka ahlu at-ta'wil ataupun mereka-mereka yang melakukan tahrif. Sehingga tatkala Allah SWT mengatakan di sini sesuatu yang tidak Allah SWT inginkan, Allah SWT langsung mentafsirkannya. Insyaallah akan datang penjelasannya. Wallahu a'lam.